Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang cerah ini dan pada kesempatan yang berharga ini, kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang sudah kita lakukan setiap harinya di waktu sebelumnya sampai hari ini. Mudah-mudahan kajian kita baik yang sudah maupun pada hari ini itu akan mampu memberikan kita pemahaman baru, kesadaran baru, serta mampu kita resapi dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran tidak akan bermanfaat banyak bagi kehidupan seorang manusia kecuali kalau dia melaksanakan bimbingan serta petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran tersebut. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita sudah sampai ke ayat 86 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Para pendengar yang berbahagia, masih berbicara tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam beserta dengan pengikutnya. Secara khusus pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala merekam pernyataan serta doa yang disampaikan oleh para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dengan doa yang mereka lantunkan kepada Allah, wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, tolong selamatkan kami dengan rahmat dan kasih sayangmu dari kaum-kaum yang ingkar terhadapmu. Ini adalah doa kedua yang Allah rekam dari pernyataan mereka, di mana di dalam keterangan terdahulu Allah sudah merekam doa mereka yang pertama ketika mereka menyampaikan Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami fitnah bagi kaum-kaum yang bersikap zalim di dalam kehidupan mereka. Yang harus kita pahami adalah bahwa doa yang disampaikan oleh pengikut Nabi Musa ini termasuk doa-doa yang maksurat karena tercantum di dalam Al-Quran dan sangat baik kita lantunkan di dalam lantunan doa kita. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ini termasuk doa-doa yang memang diajarkan oleh Allah bagi kita untuk kita lantunkan. Yang kedua adalah ketika di awal ayat mereka sudah mengatakan wa najjina, ya Tuhan kami, tolong selamatkan kami. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan lebih lanjut bahwa kata najjina yang berarti tolong selamatkan kami itu berasal dari kata najwah yang artinya adalah daratan yang tinggi. Kalau pada masa dahulu ketika terjadi musibah serta malapetaka banjir yang besar, air bah yang datang begitu cepat yang menerpa kaum Nabiullah Nuh alaihissalam, maka mereka mencoba mencari tempat yang tinggi untuk mencari tempat berlindung. Jadi ada kaitan antara kata najwa, yaitu dataran yang tinggi, dengan pernyataan najjina, selamatkan kami, agar mereka itu dapat terselamatkan, agar harga diri mereka serta kehormatan mereka itu tetap dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada intinya adalah bahwa awal keterangan redaksi ayat kita pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah, untuk tidak pernah menyerah dan merasa bosan di dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah tidak akan pernah merasa bosan untuk memenuhi permintaan atau mendengar doa seorang hamba sampai hamba tersebut merasa bosan dengan doa yang dilantunkannya sendiri. Yang jelas kita harus memahami bahwa Allah tidak pernah bosan mendengar permintaan kita, cuma terkadang kita sendiri yang terlalu sombong dan enggan untuk meminta lebih lanjut dari kebutuhan kita. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Safiar. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 86 dari surat Yunus ini berbunyi wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya kaum kafir. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Perdana, kita diminta untuk tidak menyerah, untuk bertobat dari segala dosa, tidak pernah menyerah, untuk berusaha terus menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah yang luaslah, maka dosa yang telah pernah kita lakukan, baik kecil ataupun besar, sekali atau berkali-kali, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini merupakan pembelajaran yang paling menarik untuk kita cermati dan kritisi, bahwa selamatnya kita itu bukan karena usaha yang maksimal dari kita, tetapi pertama dan utama adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah lah sehingga kita terlahir. Kasih sayang Allah lah sehingga kita dapat hidup sampai detik ini, dan kasih sayang Allah lah sehingga kita memiliki apa yang ada di dunia ini. Dan begitu juga kita memahami kasih sayang ibu itu adalah bagian dari kasih sayang Allah yang dititipkan kepada ibu. Kasih sayang orang tua yang mengalir kepada diri kita itu adalah titipan kasih sayang Allah yang dititipkannya kepada kedua orang tua. Kasih sayang tetangga, sahabat, kerabat, siapapun yang menyayangi kita, tidak lepas dari kasih sayang Allah yang dititipkannya kepada para makhluk. Dan itu hanya berjumlah 1% bagi seluruh penduduk bumi dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Rahmat Allah kalau digambarkan 100%, 99%-nya akan diberikan di hari akhirat kelak. Jadi kita di dunia ini hanya memperebutkan 1% dari kasih sayang Allah yang terwujud di mana dan kapan saja dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Begitu sedikitnya pun, tetapi tetaplah terlihat banyak. Maka selain kita mengharapkan rahmat Allah di dunia, kita juga tentu lebih mengharapkan rahmat Allah di hari akhirat kelak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini yang kita angkat adalah surat Yunus ayat 86, memberikan motivasi dalam kehidupan kita, bahwasannya yang bisa menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat Allah yang meliputi alam semesta ini memberikan kepada kita agar kita selalu memohon kepadanya. Yang pertama, terhindar kita daripada perbuatan yang syirik, kemudian kita terjauhi daripada gesekan-gesekan yang dilakukan oleh atau tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sekarang ini yang harus kita siapkan dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita berpasrah diri kepada Allah setelah kita melakukan usaha itu, kemudian memohon perlindungan Allah dengan rahmatnya ini dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Karena apa? Banyak kita jumpai dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan satu cobaan dengan bentuk fitnah lah kita katakan, kita ini barulah di situ kita fokuskan doa. Maka ini adalah salah satu hal yang salah di dalam Islam. Jangan jadikan ibadah kita itu adalah permohonan, akan tetapi ibadah yang kita lakukan itu permohonan ada di dalamnya. Karena khususnya di dalam sholat secara lughat doa, maka sholat itu juga adalah permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakininlah apa yang kita miliki ini adalah berasal dari Allah. Mudah-mudahan tercucurnya rahmatnya kepada kita semua. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Safian, Ustaz Jenal. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Ada juga hal penting yang bisa kita angkat dari keterangan akhir ini. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ayat ini juga mengisyaratkan atau mengandung makna bahwa ketika para pengikut Nabiullah Musa alaihissalam berdoa dengan mengatakan wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, ya Allah selamatkan kami, mereka tidak hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga berusaha mereka juga mendoakan orang lain agar selamat dari bahaya tipu daya tersebut. Ini yang menarik. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama Islam kita tidak hanya diperintahkan untuk berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, akan tetapi bagaimana kita juga memikirkan orang lain, bagaimana juga saudara-saudara kita itu masuk ke dalam lantunan doa-doa kita. Menarik kalau kita perhatikan dari keterangan-keterangan sejarah terdahulu, di mana ketika Ibnu Qayyim ketika murid daripada Imam Ibnu Hanbal satu hari bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, siapa itu Syafi'i yang selalu engkau doakan setiap harinya?" Apa kata Imam Ibnu Hanbal? "Ketahuilah bahwa nama Syafi'i itu selalu kuikut sertakan di dalam lantunan doaku setiap saat. Dan kalau engkau mau tahu siapa itu Syafi'i, Syafi'i itu ibarat matahari bagi kehidupan. Syafi'i itu ibarat obat bagi penyakit. Kalau tidak ada Syafi'i, maka mungkin dunia ini redup karena tidak ada cahaya matahari." Begitulah gambaran yang diberikan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Begitu juga ketika Rasulullah SAW disakiti, dilempar di Taif, tapi ternyata yang beliau lantunkan adalah doa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, tolong berikan hidayah, kasih petunjuk, beri pengetahuan mereka terhadap apa yang aku sampaikan, karena sekarang ini mereka masih berada dalam tataran jahiliyah, tidak tahu apa-apa dan kebaikan yang aku sampaikan. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini jangan terlalu bersikap egois, walaupun tanpa terasa kita ternyata, tanpa kita sadari, kita ternyata bersikap egois. Kita selalu mendoakan diri kita, kita tidak lupa mendoakan orang tua kita, keluarga kita, dan hanya sampai di situ saja. Tapi jarang sekali doa kita itu mengikut sertakan nama sahabat-sahabat yang kita kasihi, tetangga-tetangga yang selama ini selalu berinteraksi baik dengan kita, masyarakat kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan fakultas dan sebagainya. Itu jarang sekali kita masuki di dalam doa kita. Ini mungkin merupakan satu hal penting yang harus kita pahami secara khusus di dalam pembahasan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan dapat memberikan semangat baru bagi kita bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi yang paling penting dalam kehidupan adalah bagaimana kita bermanfaat bagi diri kita dan juga terutama bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.